Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin, sahabat Hijrah Diaris, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Segala bentuk pujian dan rasa syukur kita haturkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb yang menguasai semua alam, Rabb yang mengatur segala kehidupan yang ada di langit dan di bumi, atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sangat banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang ini. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian ingin mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan, menghadiri majlis ilmu, mendengarkan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum yang telah Allah tetapkan untuk hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya untuk orang yang merasa beragama Islam, untuk orang yang merasa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada kekasih hati kita, penghulu kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semoga salawat dan salam juga Allah limpahkan untuk keluarga beliau, untuk kerabat beliau, untuk para sahabat, dan untuk kepada semua orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang sangat baik, yang paling baik, dan memiliki nama-nama yang sempurna. Dan diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahim, Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua nama yang mengandung sifat rahmah, ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Apa bedanya? Ar-Rahman itu puncaknya rahmat, puncaknya kasih sayang, ya. Zat yang memiliki puncaknya kasih sayang itu namanya Ar-Rahman. Karena itu tidak boleh ada makhluk yang bernama Ar-Rahman, karena hanya Allah lah yang bisa menjadi Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim, ya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencifati Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan orang-orang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah sifati dengan nama rahim, dengan sifat rahim, ya. Tapi tidak ada satu makhluk pun yang boleh memakai nama Ar-Rahman, ya. Kalau seandainya ada yang bernama Ar-Rahman, harus tambah depannya Abdurrahman, hambanya Rahman. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, Allah bukakan pintu-pintu pengampunan. Allah bukakan kesempatan-kesempatan diampuni dosa-dosa setiap hamba itu. Karena tidak bisa kita pungkiri bahwasanya manusia itu adalah tempatnya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap bani Adam itu tukang buat salah, tukang buat dosa, kerjaannya buat dosa. Akan tapi wa khairul khata'ina tawwabun. Yang paling baik di antara orang-orang yang suka berbuat dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang suka berbuat dosa ini, Allah bukakan pintu-pintu pemaafan. Dan Allah jadikan beberapa amalan, Allah jadikan amalan-amalan saleh ya, untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Salah satunya adalah wudu. Ya, salah satunya adalah wudu. Wudu di setiap aliran air yang mengalir di anggota tubuhnya, di anggota wudunya, setiap tetesan air wudu tersebut ya, mengalir membawa dosa-dosa dari tubuhnya. Sehingga tidak hanya susu saja yang kenikmatannya bertahan sampai tetesan terakhir. Nah, sebagaimana yang tulis di sini. Tidak hanya susu saja yang bisa dinikmati sampai tetesan terakhir. Akan tetapi wudu juga bisa dinikmati sampai tetesan terakhir. Bahkan kenikmatan tetesan air wudu jauh lebih besar dan jauh lebih nikmat daripada tetesan terakhir sebuah susu. Susu ketika kita minum ya, hingga tetes terakhir itu, itu kenikmatan rasanya ketika di lidah. Setelah ditelan, berapa lama hilang kenikmatan itu. Berbeda dengan wudu. Air wudu itu walaupun telah mengering, akan tetapi kenikmatan itu akan selalu bertahan sampai nanti, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita gugur dan itu akan kita rasakan nanti di hari akhir. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya. Beliau bersabda ya, ada di buletinnya ya. Ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu. Tidak ada seorang di antara kalian yuqarribu wudu'ahu, yang mendekatkan air wudu'nya. Ya. Lihat beda wudu dengan wudu. Kalau bidhammil waw, wawnya didhammahkan, wudu itu perbuatannya. Sedangkan kalau fathah, wudu itu air yang digunakan untuk berwudu. Ya. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang mendekatkan air wudunya. Fayatamadu, kemudian dia berkumur-kumur. Wayastanshiqu, kemudian istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidungnya. Fayantathiru, setelah itu dikeluarkan lagi airnya dari hidungnya ya. Istinsyak itu menghirupnya, istinthar itu mengeluarkannya. Illa kharrat khataya wajhihi, kecuali akan gugur, akan rontok segala dosa-dosa dari anggota tubuh yang ada di wajahnya. Wa fihi wa khayashimihi, ya, itu mulutnya ketika berkumur-kumur dia buang air lagi, gugur dosa-dosa yang ada di mulutnya. Wa khayashimihi, gugur dosa-dosa yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada dari kedua lubang hidungnya. Thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah, kemudian apabila dia membasuh wajahnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kharrat khotaya wajhihi, kecuali akan gugurlah dosa-dosa yang ada di wajahnya. Min atrafi lihyatihi, yang mengalir lewat sela-sela jenggotnya. Ma'al ma, ya, bersamaan dengan air wudu itu yang jatuh. Dosa-dosa itu berguguran bersamaan dengan air wudu yang menetes dari jenggotnya. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini, kemudian dia membasuh kedua tangannya sampai sikunya. Illa kharrat khataya yadayhi, kecuali akan gugur juga dosa-dosa dari kedua tangannya. Min anamilihi ma'al ma, yang mengalir bersama air menetes dari ujung jarinya. Thumma yaghsilu thumma yamsahu ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma, dia mengusap kepalanya kecuali akan gugur kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dari kepalanya. Min atrafi sya'rihi ma'al ma, bersamaan dengan air yang menetes dari ujung rambutnya. Thumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'baini, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma, kecuali begitu pula akan rontok dosa-dosanya, akan gugur dosa-dosanya bersama dengan air yang mengalir dari ujung-ujung jari kakinya. Fa in huwa qama fa shalla, kemudian kalau seandainya dia setelah berwudu berdiri melakukan salat, fa hamidallaha wa athna alaihi, memuji Allah, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa majjadahu, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Billadhi huwa lahu ahlun, dengan pujian yang pantas diberikan kepada Allah. Wa farraga qalbahu lillah, lalu ketika solat itu dia kosongkan hatinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Khusyuk dia dalam solat itu. Illan sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladathu ummu, kecuali selesai sholat dia akan keluar dari semua dosa-dosanya seperti dia keluar dari perut ibunya, seperti bagaikan dia baru dilahirkan ke atas dunia ini, bersih dosa, bersih dari dosa-dosanya. Lihat betapa kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Padahal bisa saja setiap kita melakukan kesalahan Allah hukum kita. Kalau seandainya kita ingin menerapkan keadilan, kalau seandainya Allah bermuamalah dengan kita dengan keadilan 100%, setiap kesalahan dihukum, setiap benar kita dapat pahala, maka akan musnah kita, maka akan binasa kita. Karena apa? Karena dosa kita jauh lebih banyak daripada amalan kita. Contoh saja nikmat mata yang Allah berikan, siapa yang bisa mensyukurinya? Mata ini kita rasakan kenikmatannya per detiknya, bahkan per 0,001 detiknya kita merasakan kenikmatan mata. Sudahkah kita bersyukur per detiknya untuk nikmat mata saja? Setiap memandang, sudahkah kita bersyukur? Telinga yang kita gunakan, sudahkah kita syukuri nikmat telinga itu? Setiap kita berbicara, sudahkah kita mensyukuri nikmat itu? Banyak hal-hal yang belum bisa kita penuhi atas hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Allah hukum kita atas segala semua kesalahan yang kita lakukan, binasa kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim, kalaulah seandainya Allah hukum setiap manusia itu di setiap perbuatan dosa yang dia lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak akan ada makhluk Allah yang tersisa di muka bumi yang bisa berjalan. Enggak akan ada makhluk Allah yang tersisa di muka bumi ini. Kenapa? Allah hancurkan semuanya. Disebabkan apa? Semua dosa yang kita lakukan. Walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma. Akan tapi Allah tunda. Allah berikan kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah. Salah satunya dengan wudu ini menunjukkan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang berhijrah, Orang-orang yang sedang menapaki jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia kelamnya, meninggalkan dunia yang penuh dengan kemaksiatan, dia harus memahami fikih taharah, dia harus memahami cara berwudu yang benar sebelum memahami hal lainnya. Karena salat adalah rukun Islam yang kedua, ibadah yang paling agung setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukti terbesar seorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu mengerjakannya dalam keadaan suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas, ya, kecuali dia berwudu. Nah, baik, sekarang bagaimana cara berwudu? Ya, insyaallah rata-rata di sini sudah bisa berwudu semuanya, insyaallah. Kalau enggak sah salat maghribnya tadi. Baik, ya, kita lihat cara wudu, ya. Kalau ada yang berbeda, siap langsung berwudu lalu ulang salat maghrib, ya. Sifat wudu yang paling sempurna itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Uthman bin Affan. Yang mana Uthman bin Affan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallam berwudu, lalu beliau berwudu seperti itu, dia mencontohkan kepada murid-muridnya. Dalam sebuah hadis, ya, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu da'a bi wudu'in, minta dibawakan wudu. Apa tadi wudu? Air wudu. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya, ya, kedua telapak tangannya, faghasala kaffayhi thalathan, membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, kaf itu bukan sekedar telapak tangan akan tapi mencakup punggungnya. Ya, ada bahasa Indonesianya enggak? Kaf, telapak tangan dan punggungnya. Ada bahasa yang lebih ringkas. Kalau telapak tangan takutnya dipahami hanya depannya saja, punggungnya, ya, taip. Berarti kaf itu punggung dan telapak tangan. Ya, ghassala kaffayhi thalathan, dibasuh 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya. Thumma yatamadda fatamadda wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau berkumur-kumur, beristinsyak, menghirup air ke hidung. Menghirup dengan sebenarnya menghirup, bukan menempelkan air di hidung. Ya, tolong dipahami. Istinsyak itu bukan ambil air terus taruh di hidung, tapi dihirup. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW berkata, "Baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima." Serius, hiruplah dalam-dalam air tersebut ketika kalian berwudu, illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Dikatakan oleh para ahli medis, ya, siapa yang melakukan ini rutin, maka dia akan terbebas dari berbagai macam penyakit, ya. Itu hikmah. Tapi walaupun tanpa hikmah ini, kita akan melakukan yang seperti itu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Ketika dihirup, dibuang. Ya, wastansara, kemudian dibuang. Setelah itu, faghasala wajhahu thalathan, beliau membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Ya, mana batasan wajah? Baik, ya. Batasan wajah atas apa? Tempat tumbuhnya rambut orang normal. Ya, tolong dipahami, orang normal. Takutnya kita salah paham ketika orang yang sudah hilang rambutnya, di tengah rambutnya mulai tumbuh, dia basuhlah wajahnya dari atas. Dari orang yang normal. Kalau seandainya ada orang tumbuh sampai sini rambutnya, tetap basuhnya dari tempat tumbuhnya orang yang normal. Ya, itu batasan atas. Batasan bawah yaitu di pertemuan rahang, dagu itu. Itu wajah. Sehingga ketika para ulama mengatakan, ya, walaupun ada perselisihan pendapat di sini, ulama mengatakan aurat wanita itu kecuali wajah dan telapak tangan. Maka mana wajah yang boleh dibuka? Yaitu wajah yang dibasuh ketika berwudu. Yaitu sampai dagunya, sampai pertemuan rahang ini. Adapun yang di bawahnya itu bukan wajah dan harus ditutup. Karena itu bukan wajah, berarti dia termasuk aurat. Saya. Kemudian dari kiri ke kanan, yaitu dari daun telinga sini ya. Bukan daun telinga, ini apa namanya? Apa bahasa Indonesia? Ya pokoknya dari telinga sini sampai telinga sini. Maka itu semua wajib dibasuh. Ya, wajibnya sekali ya kan, tapi ingin sifat sempurna yang sebagaimana dicontohkan oleh Uthman bin Affan, basuh 3 kali. Kemudian Uthman bin Affan membasuh tangan kanannya. Ya, membasuh tangan kanannya sebanyak 3 kali, begitu pula tangan kirinya membasuhnya sebanyak 3 kali, ya. Dari ujung jari sampai siku. Ilal mirfaqaini, sampai siku. Sikunya wajib basah. Ya, itu ketika membasuh tangan. Setelah itu apa? Mengusap kepalanya. Ya, setelah itu beliau mengusap kepalanya. Cara mengusap kepala, ya, diriwayatkan dalam hadisnya Abdullah bin Zaid. Bahwasanya beliau mencontohkannya apa? Bada'a bi muqaddami ra'sih. Beliau mulai dari muqaddam ra'sihi. Dari awalnya tempat tumbuh rambutnya, muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu. Sampai kedua tangannya itu dhahaba bihi ma ila qafahu, sampai tengkuknya. Ya, thumma raddahuma, kemudian beliau kembalikan lagi. Hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya, sampai beliau kembalikan lagi kedua tangannya sampai kembali ke tempat dia mulai. Ya, begitu cara mengusap kepala. Nah, kemudian selesai mengusap kepala, ya, dan kepala di situ masuk telinga. Ya, kepala masuk di situ telinga. Ada sebuah riwayat yang mengatakan al-udhunani min ar-ra'si. Ya, telinga, kedua telinga itu termasuk bagian kepala sehingga diusap. Ya, sehingga diusap. Bagaimana cara mengusap telinga? Sebagian ulama mengatakan, ya, caranya dengan memasukkan jari telunjuknya, kemudian ibu jarinya itu mengusap bagian luar telinga, dan jari telunjuk bertugas untuk mengusap bagian dalam telinga. Nah, selesai membasuh kepala, apa yang dilakukan? Selesai mengusap kepala, apa yang dilakukan? Membasuh kaki, ya, membasuh kaki. Membasuh kaki kanan 3 kali, membasuh kaki kiri 3 kali sampai mata kaki. Kemudian setelah Uthman berwudu, ini meriwayatkan hadis ini adalah Humran. Ya, Humran mantan budaknya Uthman bin Affan. Uthman berkata kepada Humran, ya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddha mithla wudhu'i hadza. Rasulullah, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudhu'ku ini. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda. Jadi Utsman mencontohkan wudu dan beliau katakan ini sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dan selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, ketika itu beliau bersabda yang didengar oleh Utsman bin Affan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man tawaddo'a nahwa hudu'i hadha, siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini yang dicontohkan tadi. Thumma shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsah, dan dia di situ tidak berbicara dalam hatinya. Maksudnya apa? Mengingat hal-hal dunia. Ya. Ketika salat dia tidak mengingat, misalkan turun hujan dia tidak mengingat jemurannya belum diangkat. Ya, ketika sholat dia tidak memikirkan bosnya lagi marah. Dalam sholat dia enggak memikirkan ada pesanan yang belum diselesaikan. Enggak fokus sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan ini, apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka semua dosanya yang telah berlalu Allah ampuni. Siapa yang berwudu sempurna sebagaimana dicontohkan oleh Uthman bin Affan tadi, kemudian salat 2 rakaat, yang mana dalam salat itu dia khusyuk, ya, tidak memikirkan dunia, fokus serius dalam solatnya, ya, berusaha memaknai setiap zikir-zikir dalam solatnya, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Nah, itu hadas kecil. Hadas kecil cara mengangkatnya dengan cara berwudu. Tapi sekarang kalau seandainya hadas besar, hadas besar bagaimana cara mengangkatnya? Itu dengan cara mandi. Dengan cara mandi. Orang yang berhadas besar enggak boleh sekedar berwudu lalu dia salat. Ya, dia harus mandi. Nanti kita akan lihat apa-apa saja yang digolongkan dengan hadas besar. Ya. Baik. Sekarang kita lihat tata caranya dulu. Bagaimana cara mandi besar? Nah. Ini dikisahkan oleh salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tentang mandi diriwayatkan oleh istri-istri Nabi karena istri-istri Nabi lah yang melihat ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mandi. Di sini dibawakan hadis Maimunah. Ya, hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, saya menyiapkan air bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi beliau. Ya, untuk mandi beliau mengangkat hadas besar beliau karena junub. Kemudian beliau menuangkan air tersebut dengan tangan kanannya, fa afragha bi yaminihi ala shimalihi. Beliau ambil air tersebut dengan tangan kanannya lalu beliau tuangkan ke tangan kirinya. Ya. Lalu beliau basuh kemaluannya. Itu diulang sebanyak 2 atau 3 kali. Taib. Lalu setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah atau ke tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tangan. Sehingga para ulama sekarang mengatakan itu bisa digantikan dengan sabun. Ya, gak perlu kita gosok-gosok sampai di lantai. Dulu tanah digosok-gosok, tanah ada zat pembersihnya. Ya, digosok di lantai sekarang lebih kotor lantai kamar mandinya daripada tangannya. Ya, pakai sabun. Ya, pakai sabun. Kemudian selanjutnya beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Apa istinsyak tadi? Menghirup air ke dalam hidung. Kemudian beliau membasuh wajahnya. Ya, beliau membasuh wajahnya, kemudian kedua tangannya sampai siku, kemudian beliau siram kepalanya lalu seluruh tubuhnya. Jadi belum membasuh kakinya. Kalau berwudu yang sempurna tadi apa? Basuh tangan, basuh kumur-kumur, istinsyak, wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi dalam hadis ini beliau belum membasuh kakinya. Ketika sampai kepala, ya, beliau siram kepalanya, lalu beliau siramkan ke seluruh tubuhnya. Ya, ingat kalau dalam wudu kepala itu diusap. Sedangkan dalam mandi semuanya harus basah, enggak boleh ada satu pun yang tidak basah. Semuanya harus mengalir air di situ. Ya, enggak boleh ada yang tidak mengalir air di situ. Kemudian setelah selesai membasuh semuanya, apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil posisi tempat bergeser, tsumma tanahha. Beliau agak menjauh dari tempat mandi. Ya. Fa ghassala rijlaihi, baru beliau di sini membasuh kedua kakinya. Nah, setelah itu, setelah beliau selesai mandi, ya. Apa kata Maimunah, fa ataituhu bi khirqatin. Ya, aku membawakan sebuah kain, ya, sehelai kain. Agar apa? Untuk handuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yuridha, dan Rasulullah sallam enggak mau. Ya, faj'ala yanshufu al-ma' biyadihi. Kemudian beliau menggunakan tangannya untuk menghilangkan air tersebut. Ya, tapi jangan dijadikan ini dalil bahwasanya lebih sunnah itu tidak pakai handuk. Ya, tidak pakai handuk. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan handuk, beliau tidak menggunakannya. Para ulama menjelaskan, Maimunah membawakan handuk menunjukkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mandi itu berhanduk. Karena itu datanglah istrinya membawakan handuk. Tapi mungkin kala itu beliau buru-buru dan sebagainya, beliau tidak pakai handuk lalu mengeringkan dengan tangannya lalu pergi. Ya, begitu cara mandi, ya, begitu cara mandi. mudah ya insyaallah. Nah, itu mandi yang sempurna. Mandi yang sempurna. Tapi rukun mandi sebenarnya adalah membasuh semua tubuh, tidak ada yang tersisa satupun. Selesai. Adapun wudu sebelumnya itu sunnah. Itu yang sempurna, bagus kalau kita lakukan. Tapi kalau seandainya orang cuma membasuh semuanya tanpa dia berwudu, pokoknya semua badannya sudah terbasuh dengan air, maka sah mandi. Dengan syarat apa? Wudu dan mandi ini sah dengan syarat dia awali dengan niat. Dia awali dengan niat. Yaitu niat apa? Keinginan hatinya untuk mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari niatnya. Kalau seandainya orang masuk kamar mandi pengen hanya ingin membersihkan badannya tanpa ada niat untuk mengangkat hadas besar, untuk berniat melakukan mandi besar, tidak sah mandinya. Sampai dia keluar baru dia ingat, ana junub. Apa yang dilakukan? Buka lagi bajunya, masuk kamar mandi. Ulang mandi. Makanya selalu diingat niat itu. Kadang-kadang orang menunda-nunda mandi, nanti ajalah mandi, nanti ajalah mandi. Lupa dia kalau dia junub. Pas masuk kamar mandi, dia melakukan mandi kayak biasa saja. Ya, udah siap, udah harum, udah siap mau pergi, nyampe pintu rumah, ingat, wah ana junub. Tadi lupa niat. Maka balik lagi, masuk kamar mandi lagi, buka baju lagi, mandi lagi. Ya, satu kali siraman. Apakah harus sabun lagi? Enggak ada sabun itu bukan syarat sah mandi. Ya, sabun bukan syarat sah mandi. Orang enggak pakai sabun sah enggak mandinya? Sah. Ya, jangan membuat hal-hal yang baru. Antum enggak pakai sabun, enggak sah mandi, balik. Ya, nah. Taib itu mandi besar. Kemudian tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu orang-orang ya, amalan bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan air. Tayamum itu adalah amalan bagi orang-orang yang tidak bisa menggunakan air. Baik tidak bisanya karena enggak ada air sama sekali, atau tidak sanggup menggunakan air. Apa maksud tidak sanggup menggunakan air? Bertambah sakitnya. Kalau seandainya menggunakan air, bertambah sakitnya. Ya. Atau tambah lama sembuhnya. Orang seperti ini boleh dia bertayamum. Ya. Para ulama mengatakan apa syaratnya? Harus disampaikan oleh seorang dokter yang fiqah. Dokter muslim yang bisa dipercaya. Sehingga butuh kita pada dokter. Ya. Ini bukan urusan ustaz, ini bukan urusan ulama. Datang dia ke ustaz, ustaz, ana boleh tayamum enggak? Enggak paham ustaznya. Perginya ke dokter, saya boleh kena air atau enggak? Karena itu disyaratkan dokter muslim dan fiqah bisa dipercaya. Ya bisa dipercaya. Gak ada luka di ujung jarinya terus dia bertayamum. Karena luka sini, kalau kena air bahaya. Luka di ujung jari dikit, gak boleh tayamum. Ya. Tayamum rukhsah, keringanan yang Allah berikan untuk orang yang tidak bisa menggunakan air. Bagaimana caranya? Ya, itu dijelaskan oleh dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ini kuntu junuban, aku junub, walama'a, tapi enggak ada air yang aku temukan. Ketika beliau lagi safar, beliau junub, enggak ada air yang beliau temukan. Apa yang beliau lakukan? Fa'atamarragu kama tamarragu dabah. Kemudian aku berguling-guling di pasir seperti binatang guling-guling di pasir. Pernah lihat kucing guling-guling ya? Nah, kayak gitu. Kenapa? Karena beliau berpikiran, ya. Mandi itu harus membasahi seluruh tubuh. Beda sama wudu. Wudu ada anggota-anggota khusus. Tapi kalau mandi, semua tubuh harus basah. Ini anak junub, gak ada air. Berarti semua badannya harus kena debu. Guling-guling. Sama Ammar bin Yasir, guling-guling. Maka ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau ceritakan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, innama yakfi antaqula biyadaika hakadha. Sesungguhnya cukup bagimu mengerjakan seperti ini saja, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Fadaraba biyadaihi al-ard. Kemudian beliau menepukkan tangannya ke tanah. Ya. Kemudian beliau meniupnya. Tsumma masaha biwajhihi. Kemudian diusap wajahnya. Wa kaffaihi. Dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya. Begitulah cara tayammum. Nah, kalau seandainya nanti waktu tidak cukup, pertanyaan kita alihkan ke grup Hijrah Diaris insyaallah. Nah, kita lanjutkan bahwasanya tadi telah kita jelaskan tentang tata cara wudu, mandi dan tayammum. Sekarang kita membahas tentang apa-apa saja yang bisa membatalkan wudu, atau dengan kata lain apa-apa saja yang dimaksud dengan hadas kecil, ya, hadas kecil. Di sini sebutkan yang pertama, ya, yang membatalkan wudu seseorang itu semua yang keluar dari dua jalan, baik yang keluar itu najis ataupun sesuatu yang asalnya suci. Baik, najis contohnya apa? Kencing, ya, buang air besar. Suci contohnya apa? Suci, madhi, mani. Mani tidak membatalkan wudu, dia mewajibkan mandi. Contohnya, misalkan orang yang, ya Allah, para ulama katakan, ya, misalkan seorang yang enggak sengaja nelan batu, lalu tidak ketika buang air keluar lagi batunya, ya, misalkan, maka yang seperti ini tetap membatalkan wudu, ya, maka yang seperti ini tetap membatalkan wudu. Kentut, ya, kentut itu membatalkan wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aw jaa'a ahadukum minal ghaid." Ya, kalian itu berwudu ketika apa? Jaa'a ahadukum minal ghaid, ketika kalian kembali dari tempat buang hajat. Ya, buang air besar, buang air kecil. Ya, sehingga para ulama katakan berarti semua yang keluar dari duburnya atau kubulnya itu membatalkan wudu. Nah, kemudian yang kedua, tidur nyenyak. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak itu maksudnya apa? Tidur yang menghilangkan akalnya. Ya. Salah seorang sahabat berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna alla nanzi'a khifafana idza kunna safran, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk tidak melepaskan khuf kami. Ya, khuf tahu ya. Selama 3 hari 3 malam. Ketika kami safar, illa min janabah, ketika kami safar dalam perjalanan, kecuali junub. Karena junub harus dilepaskan karena dia harus mandi. Ya, sedangkan orang yang pakai khuf, dia boleh mengusap khufnya ketika berwudu. Dia berwudu tidak perlu membasuh kakinya, tapi cukup dia usap khufnya. Ya. Itu kayak sepatu dari kulit, ya, yang biasanya dipakai bagi orang Arab, makanya pas dingin biasanya. Nah, ini enggak perlu dilepas, cukup diusap. Ya. Kecuali gara-gara janabah baru dilepas. Akan tapi kapan boleh mengusap khuf? Ya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tapi boleh mengusap khuf itu menunjukkan apa? Batalnya wudunya, dia harus berwudu dan mengulang dan mengusap khufnya itu gara-gara buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ya, sehingga tidur di sini dimasukkan oleh para ulama sebagai pembatal wudu. Namun dalam hadis yang lain, para sahabat menunggu Rasulullah SAW salat isya sampai sebagian mereka kepalanya mengangguk-angguk karena ngantuk. Ya, lihat ya, orang terkantuk-kantuk ya. Biasanya kelihatan pada salat Jumat. Nah, tuh. Khatib Jumat khutbah gitu. Tidur yang seperti itu yang masih merasakan sekitarnya. Ya. Maka para sahabat ketika tidur situ karena kelelahan, Rasulullah agak menunda salat isya. Ketika Rasulullah SAW datang, beliau langsung salat, ya, dan para sahabat langsung ikut salat tanpa mengulang wudunya. Menunjukkan kalau tidurnya masih bisa merasakan yang sekitarnya, dia belum hilang akalnya secara penuh, ya. Maka yang seperti ini tidak batal wudunya, tapi yang nyenyak. Misalkan dia agak ngantuk-ngantuk, jatuh pena dia tahu. Dia kerasa ada sesuatu yang bergerak samping dan sebagainya. Ya. Makanya sebenarnya tidak batal karena orang yang sudah tidur nyenyak itu enggak tahu apakah dia kentut atau tidak. Itu alasannya. Orang yang sudah tidurnya nyenyak enggak tahu lagi sekitarnya, dia sudah enggak sadar lagi dia kentut atau tidak. Nah, sehingga batal wudunya. Kemudian hilang kesadaran karena mabuk atau sakit. Ya. Dikiaskan dengan tidur. Orang tidur saja batal wudunya, apalagi orang yang pingsan misalkan. Nah. Taib, kemudian menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Ya, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh zakarnya maka hendaklah dia berwudu. Namun dalam hadis yang lain ketika seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, massastu dzakari." Aku menyentuh zakar. Apa kata Rasulullah SAW? Innama huwa bid'atun mink. Itu kan bagian tubuh. Apa bedanya menyentuh tangan dengan menyentuh kemaluan? Sama saja, tidak batal. Sehingga para ulama, sebagian ulama berusaha untuk mengkompromikan dua hadis ini. Sehingga mereka katakan yang batal itu kalau seandainya bersyahwat. Disitulah bedanya menyentuh zakar dengan menyentuh kulit yang lain. Kalau seandainya tanpa syahwat, dia sentuh kemaluan, dia sentuh kulitnya yang lain, sama saja, sama-sama kulit. Tapi kalau zakar pakai syahwat, itulah yang membuat dia berbeda ketika menyentuh tangan sendiri. Gak ada orang, mungkin orang-orang aneh saja kalau dia sentuh tangannya bersyahwat dia. Ya, gak ada. Tapi kalau kemaluan mungkin. Maka kalau seandainya dia bersyahwat, maka batal wudunya. Taib, kemudian makan daging unta. Makan daging unta. Alhamdulillah di Indonesia enggak ada ini. Yeah. Tapi kalau seandainya pergi ke Saudi ingin coba daging unta, maka wajib berwudu. Rasulullah SAW ditanya, "Hal natawaddau min lahmil ghanam?" Apakah kita berwudu ya Rasulullah SAW kalau seandainya kita makan daging kambing? Qala la. Tidak, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika daging unta, "Hal natawaddau min lahmil ibil?" Apakah kita berwudu kalau seandainya makan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala na'am. Ya. Baik, itu pembatal yang kelima. Pembatal yang keenam. Pembatal keenam berkaitan dengan tayamum. Berkaitan dengan tayamum. Ya, pembatal wudu sama seperti pembatal tayamum. Pembatal wudu sama seperti pembatal tayamum. Akan tapi tayamum ditambahkan. Kapan batal tayamumnya? Ketika dia melihat air. Ketika sudah ada air yang bisa digunakan, maka di situ batal tayamumnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ma'u tahurul mu'min." Air itu adalah alat bersucinya seorang mukmin, ya. "Walau kana illam yajidil ma'." Kalau seandainya dia tidak menemukan air, "walau asyra sinin," walaupun 10 tahun lamanya dia tidak menemukan air, tayamum dia 10 tahun. "Fa idza wajadal ma'a," namun kalau seandainya dia menemukan air, "falyattaqillah," hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, "waliyumissal ma'a basyaratahu." Dia basahi anggota wudunya dengan air. Ya, wajib lagi berwudu, batal tayamumnya. Nah. Baik, ya. Enggak bisa kita selesaikan. Enggak bisa kita selesaikan karena pembahasannya panjang. Tapi insyaallah kalau seandainya dibaca bisa dipahami. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya bisa diajukan nanti di grup Hijrah Diaris, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan sampai sini. Ya, kita tutup. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.